بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم والحمد لله pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan Allah Jalla wa'ala untuk kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Qasasul Anbiya, di mana kita telah menyebutkan perjalanan ringkas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tahun ke tahun, dari sebuah peperangan yang beliau lalui, baik di peperangan atau dimulai dari peperangan Badar yang terjadi pada tanggal 6 pada tahun 2 Hijriah, kemudian disusul peperangan-peperangan yang berikutnya, perang Uhud pada tahun ketiga, perang Badar yang kedua pada tahun yang keempat, perang Khandaq pada tahun yang kelima, yang kemudian pada tahun yang ke-6 Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan umrah beserta para sahabat-sahabatnya, akan tetapi dihadang oleh pasukan musyrikin dan terjadilah yang dinamakan Sulh Al-Hudaibiyah, yang berkesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus pulang tahun itu, dan beliau dibolehkan untuk memasuki Baitullahil Haram di tahun yang berikutnya, berarti tahun yang ke-7. Kemudian peperangan juga dihentikan selama 10 tahun. Nah, yang kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tahun yang ke-8 Hijriah. Qala al-muallif wa huwa Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa fi sanati 8 min al-hijrah, dan pada tahun yang ke-8 Hijriyah, wa qad naqadat Quraisyun al-'ahd الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. Maka sungguh orang-orang Quraisy telah membatalkan perjanjian yang terjadi antara mereka dan Nabi alaihi salatu wassalam. غزا مكة في جند كثيف من المسلمين, yang kemudian Nabi alaihi salatu wassalam pun memerangi Mekah dengan sejumlah pasukan yang banyak dari kalangan kaum muslimin, yuqaribu 10,000, yang ya berjumlah sekitar 10,000 pasukan muslimin. Fadakhalaha fatihan laha, maka beliau pun memasuki dalam keadaan menang, bisa menaklukkan kota Mekah. ثم تممها بغزو حنين على هوازن وثقيف, kemudian beliau menyempurnakan atau mengikutinya dengan peperangan Hunain atas Hawazin dan Thaqif. فتمّ بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين, maka sempurnalah dengan itu semua ya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Rasulnya serta orang-orang Islam. Karena memang sejatinya kemenangan itu ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum itu datang dari Allahu jalla wa ala. Nah, bagaimana kaum muslimin ketika perang Hunain, di mana sebagian mereka berbangga dengan banyaknya personil. Allah berikan pelajaran. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika mengagumkan, membanggakan kalian dari banyaknya pasukan kalian. Artinya sebagian mereka itu berbangga. Ya. Lawang pasukan sedikit saja sudah sering menang kok, apalagi kalau banyak. Namun saat itu kocar kacir. Sehingga mereka pun mengetahui bahwa kemenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalallahu fi dzalika awwalu surati taubah. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan awal-awal dari surat At-Taubah. Memang surat At-Taubah itu berisikan tentang perang di awal-awalnya itu. Demikian juga ya surat Al-Anfal. Nah, ini pada tahun yang ke-8 Hijriyah. Wa fi sanati tis' min al-hijrah, dan pada tahun yang ke-9 Hijriyah, ghaza Tabuk. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan perang Tabuk, wa aw'abal muslimuna ma'ahu, dan kaum muslimun pun ikut bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Walam yatakhallaf illa ahlal a'dhar wa unas minal munafiqin wa thalatha min sulaha'il mu'minin. Dan tidak ada yang tertinggal dari perang Tabuk kecuali mereka orang-orang yang memiliki uzur. Orang-orang tua, anak-anak, para wanita-wanita, orang tua jompo yang memang sudah tidak bisa lagi untuk berperang, mereka tidak ikut berperang Tabuk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga sekian jumlah mereka manusia-manusia dari kalangan munafikin tidak ikut perang. Ya ini sudah menjadi apa kebiasaan mereka orang-orang munafik. Nah. Komen saja, tapi tidak ada daripada amalannya. Ketika kaum muslimin itu berangkat berperang, wah begini, begini, begini. Ketika anda ikut berperang, begini, begini, begini, begini, dan seterusnya. Mereka orang-orang munafik tidak ikut berperang bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Dan 3 orang dari kalangan orang-orang yang saleh yang beriman. Jadi ada 3 orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mereka orang-orang yang saleh itu tidak ikut berperang karena menunda-nunda. Menunda-nunda. Ka'ab ibn Malik wa sahibahu. Satu di antara 3 orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik beserta 2 sahabatnya. Murarah Ar-Rabi' dan Hilal Ibnu Umayyah. Mereka bertiga tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hadis yang menerangkan ya, kisah ini kisah perang Tabuk Ka'ab bin Malik atau taubatnya Ka'ab bin Malik ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin Babu Taubah. Panjang lebar itu disebutkan ceritanya, kisahnya. Intinya Ka'ab bin Malik beserta 2 sahabatnya itu tertinggal karena menunda-nunda. Oh nanti saja hingga akhirnya rombongan telah berangkat, beliau belum bersiap-siap. Qaddarullah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, datanglah orang-orang yang memiliki uzur menyampaikan, ya Rasulullah, demikian demikian demikian demikian. Tiba tinggal gilirannya Ka'ab bin Malik beserta dua sahabatnya. Beliau tidak bisa lagi. Sudahlah. Aku mengatakan seadanya. Apa yang terjadi. Bahwa beliau tidak memiliki alasan yang benar. Apa sebabnya beliau tidak mengikuti perang Tabuk. Padahal beliau adalah orang yang hebat untuk memberikan alasan. Bersilat lidah. Radiyallahu anhu. Mungkin saja beliau bisa selamat, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mungkin selamat apabila beliau berbohong di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ayat akan turun menerangkannya. Hingga kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mendiamkannya, menghajarnya, memboikotnya selama 40 hari. Tidak diajak bicara, dan seterusnya. Nah, sesek sekali dada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Akan tetapi apalah daya. Ya kan? Yang kemudian, ya, turun dalam surat Taubah, akan diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik. Buah daripada kejujurannya. Meskipun di awal perkara itu pahit. Dihajar. Diboikot. Tidak diajak bicara. Bukan hanya oleh kaum muslimin. Istrinya juga tidak boleh. Sudah. Kayak apa sudah. Iya kan? Namun begitulah. Seorang yang jujur pasti akan mendapatkan ketenangan serta ketentraman. As-sidqu tuma'nina. Wal-kadhibu raibatun. Kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan, ketenteraman. Akan tapi kebohongan, kedustaan akan melahirkan keragu-raguan serta kebimbangan. Sehingga orang yang jujur karena Allah Jalla wa'ala, meskipun posisi dia itu keliru, insyaAllah cepat atau lambat Allah akan buktikan ketenangan dan ketenteraman yang akan dia dapatkan oleh seorang hamba yang jujur tersebut. Wa kana al-waqtu shadidan wal hurru shadidan wal adubu katsiran wal usratu mushtaddatun. Yang mana di waktu itu waktu yang susah. Panasnya menyengat, musuh pun banyak, sulit, susah. Fawasala ila Tabuk wa makatha 20 yawman. Maka beliau pun sampai ke Tabuk dan tinggal selama 20 hari. Walam yahsul qital faraja'a ila al-Madinah, dan tidak terjadi peperangan hingga beliau pun, ya, pulang ke Madinah. Fa anzalallahu fi hadhihi al-ghazwah ayat katsirah min surati At-Taubah. Maka Allah Jalla wa Ala menurunkan pada peperangan ini, yaitu peperangan Tabuk, ayat-ayat yang banyak yang terdapat dalam surat At-Taubah. Yadkuru ta'ala tafasilaha wa syiddataha. Allah menyebutkan perincian dan kesusahan yang mereka alami. Wa yuthni 'alal mu'minin, dan memuji mereka orang-orang yang beriman. Karena kejujuran ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kok ia mau berperang, memperjuangkan agama Allah, meninggikan kalimat Allahu Jalla wa Ala. Padahal panas, padang pasir. Merintis mendirikan tenda-tenda untuk menginap, tinggal di situ meninggalkan, ya, keluarganya. La ilaha illallah. Sehingga mereka benar mendapatkan pujian dari Allahu Jalla wa Ala. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka para sahabat yang ikut berperang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa yadhummul munafiqin wa takhallufahum, dan mencela mereka orang-orang munafik serta ketinggalannya mereka. Wa yadhkuru taubatahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah, dan menyebutkan taubatnya, kembalinya Nabi, orang-orang muhajirin dan ansar yang mereka mengikutinya di saat-saat sulit. Mau mengikuti di saat-saat sulit dalam rangka menjalankan keridhaan Allahu Jalla wa'ala. Kesel. Secara tabiat manusia ya tidak mau. Sulit, susah. Dengan janji-janji yang apa namanya, mungkin mereka tidak belum bisa merasakannya secara his, secara indera. Janjikan pahala, dijanjikan ketenangan. Namun benarlah buah daripada keimanan yang mereka miliki, sehingga mereka pun memiliki keyakinan yang kuat. Mereka pun memiliki tekad yang membaja untuk tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suka maupun duka. Perjuangan yang luar biasa, sehingga beda keimanan mereka dengan selainnya. Orang-orang yang di awal kali masuk Islam, mengenal Islam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengalami masa-masa sulit. ويدخل معهم الثلاثه الذين خلفوا بعد توبتهم وانابتهم, dan masuk bersama mereka tiga orang yang tertinggal setelah taubat dan inabahnya, yaitu siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah Ar-Rabi' radhiyallahu ta'ala anhum. Diterima taubatnya. Gembiranya luar biasa. Radiyallahu ta'ala anhum. Wa fi matawa hadhihi al-ghazawat yadhkurullahu ayatil jihad. Dan di dalam kandungan peperangan-peperangan ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayat tentang jihad. Wa faradahu wa faddalahu wa thawaba ahlih. Kewajiban jihad serta keutamaan dan ganjaran yang mengamalkan jihad. Talabul ilmi, para ulama menyebutkan jihad. Bahkan sebagian menyebutkan bal huwa afdhal minal jihadi fi sabilillah. Seorang belajar ilmu agama, ya, itu lebih utama daripada al-jihadu fi sabilillah. Karena ketika seorang belajar ilmu agama, dia bisa untuk berperang secara fisik, bisa juga berperang secara ilmu ilmiah. Bahkan jihadnya orang-orang khusus, membantah pemikiran-pemikiran yang sesat, membantah ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang daripada akidah seorang muslim yang benar. Bisa dia menulis, bisa dia menerangkan, oh itu kebatilan, yang benar begini. Oh itu perkara yang mungkar, yang benar seperti ini. Ini jihad. Naam. Wa ma lin nakilina anhu min ad-dullil 'ajili wal 'iqabil ajil, dan celaan bagi mereka orang-orang yang tidak mengamalkannya berupa kehinaan yang disegerakan serta siksaan yang diakhirkan di hari kiamat. Kama annahu fi athna hadhil muddah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala ya memuji pada kesempatan ini. Yanzilullahu al-ahkama syar'iyyah syai'an fa syai'an bihasabi ma taqtadhihi hikmatuhu. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum syar'inya sedikit demi sedikit sesuai dengan konsekuensi hikmahnya. Diturunkanlah syariat-syariat itu. Ini tahun ke-9. Wa fi sanati tis'in minal hijrati aw sanati 'ashr. Dan pada tahun yang ke-9 atau tahun yang ke-10 Hijriyah, faradallahul hajja 'alal muslimin. Allah mewajibkan haji atas orang-orang Islam. Disyariatkannya syariat apa? Haji. Berarti duluan umroh, ya kan? Kan timbang haji. Umroh pada tahun ke-6. Atau ke-7 Hijriah. Nah, sekarang haji di tahun ke-10. Wa kana Abu Bakrin hajja bin nas sanata tis'in. Dan adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu berhaji bersama manusia di tahun yang ke-9. Nabadha ilal musyrikin uhudahum. Beliau meninggalkan ya perjanjian-perjanjian bersama orang-orang musyrikin yang mereka membatalkan perjanjian bersamanya. Wa atamma uhudal ladzina lam yanqudu. Dan melanjutkan perjanjian bagi mereka orang-orang yang tidak membatalkannya. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Beliau radhiyallahu anhu mendapatkan gelar As-Siddiq yang senantiasa membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat manusia itu mendustakannya. Abu Bakar tidak. Beliau adalah Abdullah ibn Uthman radhiyallahu anhu, seorang khalifah min khulafail arba'ah. Thumma hajja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bil muslimin sanata 'ashr wastaw'aba al muslimina ma'ahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berhaji bersama kaum muslimin pada tahun yang ke-10. Mereka pergi bersama beliau. Wa a'lamahum bi manasikil hajji wal umrah bi qawlihi wa fi'lihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka orang-orang muslim manasik haji dan umrah, baik dengan ucapan dan perbuatan. Doa-doanya, tawafnya, ngambil miqatnya, ya kan? Tahallulnya, sa'inya, dan seterusnya. Al-wukuf bi'arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin. Wa anzalallahu al-ayat allati fil hajji wa ahkamih. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayat-ayat yang menerangkan tentang permasalahan haji beserta hukum-hukumnya. Wa anzalallahu yawma arafah. Dan Allah jalla wa ala menurunkan di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa? 9. 9 apa? Dzulhijjah. Jangan ragu ya. 9 Dzulhijjah. Ini hari Arafah. Di saat jamaah haji itu wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah, tinggal di Arafah. Bagi orang-orang yang selain berhaji disunahkan untuk berpuasa. Nah, disunahkan untuk apa? Berpuasa. Nah, pada tanggal ini, pada tanggal 9, di hari Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Allah jalla wa ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian, kata Allah Jalla wa'ala. Menerangkan kepada kita, ya, telah selesainya risalah, tugas yang diemban oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat ini. Telah sempurna, telah cukupkan, telah diridhoi Islam sebagai agama bagi umat manusia. Masya Allah. Falam yabqa minal ulumin nafi'ah. Falam yabqa minal ulumin nafi'ah ilmun illa bayyanahu lahum. Maka tidak ada yang tersisa berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat kecuali telah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka umatnya. Nah, artinya semua kebaikan-kebaikan, semua jalan-jalannya telah Nabi sampaikan. Sudah. Nah, semua pintu, nah, semua kejelekan beserta pintu-pintunya sudah Nabi tahdir. Sudah Nabi peringatkan, ini loh jalan yang benar seperti ini. Ini jalan yang keliru seperti ini, hati-hati. Jangan dilalui. Nah, dengan turunnya ayat ini menerangkan sempurnanya syariat semuanya. Tidak ada butuh lagi pembaharuan-pembaharuan. Ya. Tidak pula pengurangan-pengurangan. Oh, syariat ini kurang pas. Masa di zaman sekarang kok ngungi jenggot misal. Ya orang pas lah. Ini zaman modern. Misalnya. Atau pakaiannya pakaian kayak gitu kayak. Nah, terek bengek lah ya. Nah, orang pas katanya. Sehingga butuh, jangan diterapkan. Syariat Islam tidak butuh seperti itu. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pula pengurangan. Oh, sholat subuh ini kan baru bangun tidur, masih seger. Masa kurang rekangat, ya papat apa nem. Ya gak bakal diterima itu. Sebenarnya agama itu mudah. Agama itu simpel dan supel. Telah disampaikan dan ringkas, mudah. Apa-apa yang diajarkan, amalkan. Tidak, jangan. Selesai masalah. Terkadang, ya, na'am, fenomena yang terjadi, apalagi di torekot-torekot itu. Itu, Masya Allah, itu jam sekian. Tutup, apa namanya, maksudnya dimatikan. Ditutup matanya agar khusyuk dalam melakukan wirid atau tirakat. Ada paket juga, paket doa kepada orang yang telah meninggal dunia. Per doa, per orang, 25.000. Masya Allah, 25.000. Kali berapa? Ya, kalau dihitung ya, bah. Terus saudara sana, ketemu 500.000. Ya, siap? Ya, ada. Salaman kontan. Insya Allah doanya sampai. Nah, membagi agama menjadi tingkatan-tingkatan yang tidak bersumber. Ada istilah katanya apa? Syariat, ada hakikat, ada makrifat. Wah. Yang semua ini akan diperoleh oleh mereka orang-orang yang katanya sudah langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa mereka melakukannya? Yaitu dengan wirid-wirid. Jadi ngurung masjid jam 11 malam itu dimatikan lampunya, ditutup matanya, udah berwirid agar lebih khusyuk sehingga suasana pun tenang. Nah, nanti lama-kelamaan dia akan melayang. Lama-kelamaan ada yang berbisik katanya itu. Nah, itulah wahyu yang menerangkan bahwasanya dirimu itu adalah seorang wali yang langsung mendapatkan mandat dari Allahu Jalla wa'ala. Sehingga kamu naik derajatnya. Kalau syariat-syariat masih sholat, masih puasa, masih zakat, masih mencari-cari malam Lailatul Qadar di sebelum terakhir di bulan Ramadan. Kalau ini enggak, udah dapat langsung. Padahal itu belis itu yang datang itu. Kok taunya wahyu itu dari mana? Itu wahyu ini begini. La ilaha illallah. Seandainya hal itu betul-betul diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu mereka adalah orang-orang yang pertama kali. Para nabi beserta para sahabat-sahabatnya kan, iya. Kok ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam khalilullah, kekasih Allah jalla wa ala, toh juga disyariatkan untuk mengerjakan salat, untuk berpuasa, untuk berhaji. Nah, kok ada kamu ini sudah lepas dari syariat? Nah, itu dari mana? Nah, semua yang menjadi pengikut-pengikutnya, ya, semua yang menjadi pengikut-pengikutnya itu sudah dijamin. Dijamin masuk surga namanya. Jadi asalkan ya meskipun meninggal dunia, mau bejat atau baik ketika dia hidup di dunia, enggak apa-apa. Asalkan bayar nanti dikirim apa? Doa. Jadi ora masalah. Sehingga melang segar ngomong karek ora iso bayar sih, ora dongane mengkono kiyaine. Di surgane gue isine wong-wong sugi kabeh. Bisa bayar mbok pejabat kaya ngono, koruptor ngasih berember-ember ya orang apa salah, ngurus paling bayar berapa kok. Nah, sampai nanti ceritanya. Tapi kebohongan. Tiba musim kampanye, nah langsung kampanye itu. Siapa yang memilih nomor sekian masuk neraka. Nah, langsung adol surga neraka. Agama telah sempurna ma'asyiral muslimin. Jangan mau dibohongin. Tatkala Allah Jalla wa'ala menurunkan ayat ini pada hari ini, di hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah mencukupi nikmatku atas kalian, serta aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Tidak ada satu ilmu yang bermanfaat pun kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkannya untuk mereka. Fa innal qur'ana tibyanun likulli syai. Maka sesungguhnya Al-Qur'an adalah penjelas segala sesuatu. Sudah diterangkan, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dalam Kitabul Ilm, ketika ada seorang yang mampir ke restoran, dan yang menjadi pelayan itu orang kafir, tapi pernah mendengar bahwa Al-Quran itu menerangkan segala sesuatu, datanglah dia dengan membawa hidangan yang dipesan. Ini kisah yang masyhur. Kemudian dia bertanya, kamu seorang muslim, seorang mukmin. Di dalam Al-Quranul Karim telah diterangkan bahwa Al-Quranul Karim itu penjelas segala sesuatu. Sekarang saya bertanya, dibuat dari apakah makanan-makanan yang saya hidangkan ini? Wah, ini mana Al-Quran yang menerangkan kalau makanan-makanan ini tuh bahan-bahannya ini. Coba dalam apa ini ayat Quran yang mana ini? Katanya penjelas segala sesuatu. Seorang muslim ini orang pinter. Ya kan? Ya panggil kokinya. Siapa yang kokinya mana? Yang masak siapa? Tuh, panggil ini. Koki terangkan masaknya apa, bagaimana, bahannya apa saja. Loh. Kok dia yang menerangkan? Iya, Al-Qur'an itu telah menyebutkan, memerintahkan untuk bertanya kepada ahlinya jika tidak mengetahui. Saya enggak tahu. Sehingga saya tanya sama kokinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Saya enggak tahu. Al-Qur'an menerangkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlinya jika enggak tahu. Saya enggak tahu kalau ditanya. Wah, kemudian masuk Islam itu. Ini cerita yang masyhur di Kitabul Ilm. Fa'ulumul usul wa'ulumul furu' wal ahkam wa'ulumul akhlaq wal adab wa'ulumul kaun Wa kullu ma yahtajuhu al-khalqu min dhalikal yawm ila an taquma as-sa'ah. Baik ilmu usul, ilmu cabang, ilmu prinsip, hukum-hukum, akhlak, adab, ya, ilmu alam, alam kejadian-kejadian, dan semua apa yang dibutuhkan oleh makhluk di hari itu sampai ditegakkannya hari kiamat. Tibyanan likulli syai. Al-Quran telah menerangkan segala sesuatu. Nah, dan benar ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Al-Quran itu berisikan tentang kisah-kisah, tentang hukum-hukum serta tauhid. Al-Quran itu berisikan, kalau kita ringkas, itu berisikan tentang yang pertama akidah, tauhid, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan batalnya peribadatan-peribadatan dari selain Allahu Jalla wa Ala. Yang kedua, ya, Al-Qur'an itu berisikan tentang hukum-hukum. Oh, ini halal. Oh, ini haram. Ini halal, ini haram. Ini halal, ini haram. Hukum-hukum yang berkait. Yang ketiga, tentang kisah-kisah. Kisah-kisah para nabi dan orang-orang terdahulu. Sehingga suratul Ikhlas itu disebut thuluthul Qur'an, sepertiga dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena berisikan tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berisikan tentang tauhid. Berarti ini sepertiga dari Al-Qur'an. Karena kalau kita ada tiga tadi, tauhid, hukum, dan kisah. Nah, ini Al-Ikhlas berisikan tentang tauhid, berarti sepertiganya. Nah, karena saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang mampu membaca thulutsul Quran dalam semalam? Bingung sahabat. Sepertiga dari Al-Quran berarti 10 juz semalam, ya kan? Ya, berat ya Rasulullah. Nah, kemudian beliau menyebutkan bahwa Al-Ikhlas thuluthul Qur'an, sepertiga dari Al-Qur'anul Karim. Fa fil Qur'ani bayanuhu wal irsyadu ilaihi. Maka di dalam Al-Qur'an ada penjelasan serta bimbingan. Wa huwa alladhi ilaihi al-marja' fi jami'il haqa'iqis syar'iyyati wal 'aqliyah. Dan Al-Quran itu sebagai referensi, rujukan pada semua hakikat-hakikat syar'i maupun aqliyah. Wa mahal wa mumtani' an ya'tiya ilmun sahih la mahsus wa la ma'qul yanqudu syai'an mimma ja'a bihil Quran. Maka satu hal yang mustahil, yang tidak mungkin, ada seorang yang datang membawakan ilmu sahih, ya, tidak bisa diraba, diindra, tidak pula bisa di akal, yang bertentangan sedikit pun dari apa-apa yang datang dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya akal yang sehat, akal yang waras, itu pasti, atau sebuah ilmu yang sahih, yang benar, itu tidak akan bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Saya contohkan misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Di setiap malam yang Allah berfirman, siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengijabahi. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberi. Seorang yang akalnya rusak akan bertanya, di Indonesia sepertiga malam terakhir, di Saudi, di Amerika, di Afrika sana beda-beda. Berarti Allah ya banyak ya, sibuk begini begini begini begini begini. Sekarang cari malam Lailatul Qadar, di sini sudah 28, sekarang 27 ya. Semalam 28 ya. 27 semalam, sekarang berarti harinya. Nanti di Saudi berapa itu? Kan kita kadang suka berbeda-beda. Nah, Oh, di sini sudah pagi. Nah, sekarang di sana Saudi masih malam misalnya. Dia masih mencari bulan Lailatul Qadar, padahal di sini sudah lewat. Ya karena akal yang rusak seperti itu tidak bisa terima. Beda halnya kalau akal yang sehat, akal yang baik, yang benar, tidak akan bertentangan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu? Selesai. Sehat masalahnya. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'anul Karim la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tanzilum min hakimin hamid. Tidaklah datang Al-Quran itu dengan kebatilan dari ya depan dan belakangnya. Al-Quran diturunkan dari hakimin hamid, yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadaburi, merenungi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka akan mendapati perselisihan yang sangat banyak sekali. Apabila aturan-aturan itu bukan datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, tentu akan terjadi perselisihan yang banyak sekali. Sekarang pakai peraturan ini, besok begitu dan seterusnya, berubah-ubah. Tapi kalau hukum Al-Quran dan sunnah itu diterapkan, tak, ya sudah, rampung itu sudah. Orang yang berzina misalnya, dan dia muhsan, rajam. Orang yang menuduh zina, dicambuk, dikatakan fasik, tidak diterima persaksiannya, amalkan, rampung itu selesai. Nah, orang yang mencuri sekian banyak, sampai nisab, potong tangannya. Selesai kan? Orang akan menyaksikan, ngeri banget itu. Kalau datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi betul perselisihan yang banyak. Kita saksikan aja koruptor-koruptor itu. Satu, oh bunuh saja, oh, jangan. Jangan dibunuh, nanti dia enggak merasakan betapa sengsaranya begitu. Sehingga megan. Nah, kalau sudah coba Al-Quran sebagai pedomannya, ya, yang datang dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, selesai, tidak banyak bicara itu sudah. Jazz begitu pokoknya, membunuh jazz begitu, ampung wis, set cool ya kan? Nah, ada menuduh zina, mana buktinya? Tak sebutkan. Wah, itu bukan sebagai bukti. Al-Quran telah menerangkan demikian buktinya. Berarti Anda itu tuduhan-tuduhan saja. Anda kena pasal ayat ini, surat ini. Kapan? Sudah tinggal ditegakkan itu hukuman. Takut orang itu. Nah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan jalan petunjuk yang lurus. Wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdi sabil. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dengan kebenaran dan menunjuki kepada jalan yang lurus. Walhamdulillah, pada hari ini, kesempatan kali ini, pada jam 6 lewat 1 menit ya kan, di tanggal yang ke-27 Hijriah, bulan Ramadan tahun 1440, kita menyelesaikan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Semata-mata ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan dan kesalahannya, itu datang dari syaitan dan kekurangan ilmu yang ada pada diri saya. Dan saya pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukumullah.